kahulungan jupahan anak patung bulu labu juku kutong bon duhan sayur matua kahulungan jupahan anak patung bulu labu juku. Kaholongan, jupahan anak.